إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, dalam pembahasan hari ini insyaallah berkaitan dengan bab bertamu dan menjamu tamu. Yang mana bab ini pasti kita alami. Imma kita menjadi tamu, wa imma kita ditamui. Ya kan? Pasti kita ini jadi tamu, wa imma kita ditamui. Cuma kebanyakan dari kaum muslimin terkait dengan bab ini banyak mereka tidak mengetahuinya. Banyak mereka tidak mengetahuinya. Dan mudah-mudahan dalam kajian ini insya Allah kita bisa memahaminya dan kita bisa mengamalkannya. Paling tidak kita mengamalkannya, menjamunya, atau kita menjadi tamu di atas ilmu. Di atas ilmu. Naam. Pembahasan yang pertama yang kita bahas awal mula di sini, ikhwan anak, apa itu definisi tamu? Supaya nanti enak pembahasannya, supaya matang pembahasannya, kita bahas dulu pertama kali apa itu definisi tamu. Apa itu definisi tamu? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan yang namanya tamu adalah huwallazi yanzilu bika musafiran, seorang musafir yang singgah di rumah kamu. Seorang musafir yang singgah di rumah kamu. Yang musafir ini ingin engkau menjamunya dengan tempat tinggal, kemudian minum, makan, dan apa yang dia butuhkan. Dan tamu ini memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia harus musafir. Dia harus musafir. Ay min makanin ba'id. Dari tempat yang jauh, kemudian ke tempat Anda. Dan tempat ini, dia dikategorikan musafir. Harus batasannya musafir. Naam. Kemudian, dia ini datang ke tempat kamu, memiliki keinginan. Apa keinginannya? Supaya engkau apa yang menjamunya. Imma dengan makanan, wa imma dengan minuman, wa imma dengan tempat tinggal, wa imma dengan apa yang dia inginkan. Itu namanya adalah tamu. Dan kalau kita datang tetangga ke tetangga, kiri kanan, atau samping atau depan atau belakang, ada bukan dinamakan tamu yang akan kita bahas. Bukan dinamakan tamu yang wajib dijamu, yang wajib ini tidak. Jelas ini insyaallah. Terus namanya apa? Ya namanya teman datang ke rumah begitu aja. Kalau Anda punya makan, kasih makan. Kalau enggak, ya enggak. Jadi tidak dikatakan satu kewajiban bagi Anda untuk menjamunya. Berbeda dengan bab tamu ini. Yang dia memiliki hak dan memiliki kewajiban. Dan insya Allah kita akan bahas selanjutnya. Dan kita paham definisi tamu ya. Jelas? Syaratnya dia harus musafir. Dia harus musafir, ikhwan. Harus memakanin bait dari tempat yang jauh yang terkategorikan dia itu safar. Kemudian yang nazala bika singgah di tempat engkau, singgah di tempat kamu. Tujuannya apa? Ingin engkau bisa apa ikhwan menjamunya. Ima makanan, wa ima minuman, wa ma yahtaju ilaih, dan apa yang dia butuhkan. Itulah yang namanya tak tamu. Kemudian selanjutnya, tamu itu memiliki hak, hakul dhaif. Tamu itu memiliki hak. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala an. Hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Pernah dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk kepadaku. Faqala Rasulullah, alam ukhbar, bukankah aku sudah diberitahu bahwasanya engkau itu salat malam, bahwasanya engkau itu puasa di siang harinya. Kalau malam sholat, kalau siang puasa. Nah, ketika hal itu terjadi kepada engkau, kultu, aku pun menjawab, Abdullah bin Umar menjawab, bala, iya wahai Rasulullah, memang saya kondisinya kalau siang puasa, kalau malam sholat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala taf'al, kamu jangan berbuat begitu. Kamu jangan berbuat begitu. Terus gimana? Kum wa nam wa sum wa afil. Ya makanlah. Sholat malamlah. Dan juga tidurlah. Kemudian puasa. Ya tidak puasa. Jangan kok sholat malam. Dari pagi, dari awal malam sampai akhir. Aku mau tidur dan juga sholat malam. Dan kayak kita ya, tidur doa. Tapi gak gitu. Sholat malam ya, tidur ya iya. Sholat malam ya, ya iya. Tidur dulu, baru sholat malam. Kalau siangnya, ya gitu. Siang, puasa, ya juga berbuka di waktu yang lainnya. Sebab apa inna li jasadika alaika haqqa. Karena jasad kamu itu punya hak. Naam. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan. Mata kamu juga punya hak. Wa inna lizaurika 'alaika haqqan. Dan sungguh bagi tamu kamu itu juga punya hak. Dan tamu itu punya hak. Ini menunjukkan bahwasanya tamu itu punya hak. Lah tamu yang mana yang punya hak ini? Tamu yang manakah yang punya hak ini? Tamu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tadi. Tamu itu punya hak. Tamu yang mana, Kak? Tamu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Nah. Kemudian selanjutnya, tamu itu harus dimuliakan. Ada syariat, tamu itu harus dimuliakan. Bukan diabaikan, tapi di, dimuliakan. Tamu itu pertama kita bahas punya hak. Kemudian yang kedua kita bahas ulang, kita bahas selanjutnya tamu itu ada anjuran, ada syariat untuk dimuliakan, untuk dimuliakan. Hadis ma'ruf, hadis an Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang panjang. Intinya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, apa itu? Falyukrim dhaifahu. Maka muliakanlah tamu-tamunya. Falyukrim dhaifa. Maka muliakanlah tamu-tamunya. Pak, ini adalah hadis jelas sekali apa? Falyukrim dhaifa. Maka hendaknya muliakan tamunya. Jadi kita bahas pertama definisi tamu tadi itu apa? Yang kedua, Pak Ikhwan, tamu punya hak. Tamu itu punya hak. Kemudian yang nomor tiga apa? Ada syariat memuliakan tamu. Ada syariat memuliakan tamu. Dan itu termasuk apa? Syarat keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Syarat keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Bahwa Allah syaratnya falyukrim dhaifa. Falyukrim dhaifa. Memang kalau dipikir berat, Ikhwan. Ya, apa beratnya? Karena keluar duit. Keluar duit, tenaga, waktu. Sedangkan cari duit susah. Ya kan? Ya, susah kan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan barang siapa yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir, konsekuensinya apa? Fal yukrim dhaifa, muliakanlah tamu-tamunya. Fal yukrim dhaifa, tanda kalau kita beriman dengan Allah dan hari akhirnya terwujud dengan amalan. Apa amalannya? Ya keluar duit untuk menjamu tamu, keluar tenaga, waktu untuk menjamu tamu. Karena itulah kondisi apa? Kondisi atau tuntutan seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa'alaikumsalam. Dan ini adalah satu ujian seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Laisa bimujarrati lisan. Bukan hanya sekedar lisan saja. Kemudian kita aman, nah kami itu beriman. Tidak. Membutuhkan ada ujian, ada cobaan untuk melihat apakah kita itu termasuk orang-orang yang shodiq ataukah tidak. Nah. Kemudian juga ada hadis Abi Syuraih radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu? Qala yawmun wa layla. Qala wa ziyafatu salasatu ayamin. Wa ma kana ba'da dhalika fa wa sadaqah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirnya, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. So, falyukrim dhaifahu jaizatahu. Dengan memenuhi kebutuhan tamunya. Ada mana? Jaizatahu. Falyukrim dhaifa, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Bagaimana dengan memuliakan tamu itu? Jaizatahu. Dengan memenuhi apa? Kebutuhannya. Naam. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma jaizatuhu? Terus apa kebutuhan tamu itu apa? Dan berapa hari kebutuhan tamu itu? Yaumun wa laila, sehari semalam. Dan ini adalah kebutuhan yang wajib. Kebutuhan yang wajib untuk dijamu. Yaumun wa laila. Rasul menjelaskan, wa dhiyafatu salasatu ayamin. Bertamu itu waktunya hanya tiga hari. Satu hari adalah satu kewajiban. Dua, hari kedua dan hari ketiga adalah sunnah. Wa ma ba'da dzalika fa huwa shadaqah. Setelah tiga hari itu shadaqah. terserah antum mau kasih, monggo, enggak kamu kasih, terserah. Tapi ingat, batasan bertamu itu adalah salah satu ayamin, tiga hari. Sehari semalam, itu satu kewajiban. Saya insya Allah penjelasannya, hari kedua dan hari ketiga, itu adalah sunnah. Wa ma ba'da dzalik setelah tiga hari, itu adalah sedekah. Mana sedekah terserah. Antum mau ngasih, enggak mau ngasih, terserah. Bahamin insya Allah. Dan ini menunjukkan apa ya kawan? Penjelasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa? Dengan apa? Anjuran memuliakan tamu. Sampai Rasul mengatakan, "Fal yukrim dhaifahu jaizatahu." Penuhi kebutuhannya. Sampai Rasul mengatakan, bentuk ikramu dhuyuf, memuliakan tamu apa? Jaizatahu, penuhi kebutuhannya. Para sahabat bertanya, terus kebutuhannya berapa wahai Rasul? Kebutuhan yang wajib itu berapa wahai Rasul? Yaumun wa laila, sehari semalam. Yaumun wa laila, sehari semalam. Ini kebutuhan yang wajib. Sambil Rasul mengatakan, wa dhiyafatu salasatu ayamin, masa bertamu adalah tiga hari. Wa ma ba'da dzalik shadaqah. Setelah itu adalah sedekah. Dari sini Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya ulama telah sepakat untuk memuliakan tamu. Ulama telah sepakat dianjurkan dan disyariatkan untuk memuliakan tamu, bahwa annaha min mutaaqqidatil Islam, dan bahwasanya memuliakan tamu termasuk perkara yang ditekankan di dalam Islam. Termasuk perkara-perkara yang ditekankan di dalam Islam. Wah, insya Allah ini jelas. Jadi kita belajar ini anak ulang. Apa definisi tamu? Kita paham. Jadi jangan kita nanti bertamu. Ya, apa namanya? Main-main sama teman, tetangga, atau yang lain. Wah, kok gak dimuliakan saya? Tahan dulu. Kamu itu bukan tamu. Kamu hanya main-main datang ke kita, jalan-jalan atau apa. Lain sabi zaif. Jelas-jelas, kita paham ini. Harus tekankan dulu. Karena apa? Karena telah terjadi. Ada salah satu teman gitu kan, ikhwan. Dia, ya satu hari mungkin gak usah masak. Jadi datang ke teman lagi makan lagi. Ya, tiga kali. Datang ke dijamu kan wajib kan, ikhwan gitu ya. Nah, ketika kebetulan pakai dijamu, dia mengatakan, kamu ini gimana, kami ini tamu, harus kamu jamu dan seterusnya. Ini karena kekantalan ilmunya, sehingga dia minta dimuliakan, minta diikram, dan minta dijamu, tapi tidak masuk dalam bagian yang diwajibkan begitu ya, kawan. Kemudian selanjutnya, kalau kita paham yang kedua, tamu itu punya hak. Kemudian yang nomor tiga, kita paham tamu itu harus dimuliakan dan dianjurkan untuk memuliakannya. Kita bahas selanjutnya, apa hukum menjamu tamu. Kalau menjamu tamu jelas disyariatkan kan ikhwan, jelas disyariatkan dan jelas itu ditekankan dalam Islam. Tapi kita harus bahas, apa hukum tamu itu apa? Hukum menjamu tamu itu apa? Wajib apakah sunnah? Ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ahli ilmu. Kebanyakan ahli ilmi mengatakan bahwasanya menjamu tamu itu hukumnya sunnah, laisa biwajib. Hukumnya sunnah, laisa biwajib. Menjamu tamu ikhwanana inda jumhur ahlul ilm itu hukumnya sunnah. Ini inda jumhur. Pendapat yang kedua, pendapatnya Ahmad wal Lais bahwasanya menjamu tamu itu hukumnya wajib. Menjamu tamu itu hukumnya wajib. Menjamu tamu itu hukumnya wajib. Tapi kewajiban ini hanya sehari semalam. Kewajiban ini hanya sehari dan hanya sehari semalam. Fama ba'da sehari semalam itu adalah fadlun keutamaan dan sunnah. Dua hari, hari kedua, hari ketiga, sunnah. Hari selanjutnya adalah sedekah. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini, ya ikhwanana, adalah pendapat yang benar. Paham? Pendapat yang pertama inilah pendapat yang benar. Bahwa menjamu tamu itu hukumnya wajib. Sehari semalam. Sehari semalam. Itu hukumnya wajib. Hari kedua, hari ketiga, itu sunnah. Mabum? Hari keempat, kelima, dan seterusnya, itu adalah fadlun. Sedekah saja. Sedekah saja. Nah, hukum wajib ini, inilah pendapat yang benar dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bagi yang dibagi tamu, sedekahnya, ketika dia datang ke rumahnya orang, terus tidak dijamu, boleh dia mengambil haknya dia, walau tanpa sepengetahuan pemilik rumah. Maksud? Jadi kalau ada catatan tak datang ke rumahnya Pak Gono, orang dijamu, ya wis, hak punya hak sehari semalam. Dia punya toko, ya wis, biar aja dia makan aja tokonya sampai kenyang selesai. Anta bukan dikategorikan pencuri, tidak. Wala dikategorikan anta merampok, tidak. Wa innama anta mengambil hak anta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ubay bin Amir radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu atau Ubay bin Amir berkata, "Ya Rasulullah." Ubay bin Amir berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Innaka tab'atsuna, wahai Rasul, engkau mengutus kepada kami ila qaumin ka suatu qaum. Ternyata kaum ini falam yakrunana tidak menjamu kami. Di mana wahai Rasul? Engkau utus kami pergi ke suatu kaum. Ternyata kaum ini tidak menjamu kami." Nah, gitu ya kawan. Fama taro. Terus apa yang harus kami kerjakan wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lil-dhaifi fa'aqbalu." Jikalau engkau singgah di suatu kaum, kemudian kaum tadi menghidangkan kepada engkau suatu hidangan, terima. Berapa? Fa illam yas'alu, jikalau mereka semuanya tidak menghidangkan, ala syahiduna. Fa illam yas'alu, jikalau mereka tidak menghidangkan, fa'udhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum. Maka ambillah dari mereka hak tamu yang seharusnya mereka berikan kepada kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fabudu haqqadhaif." Ambillah dari mereka hak kamu yang sepantasnya mereka harus berikan kepada kamu itu. Dan ini enggak mungkin kecuali perkara wajib. Dan ini enggak mungkin kecuali perkara wajib. Sampai-sampai andai kata si tuan rumah itu enggak menjamu anda, engkau boleh mengambilnya meskipun dia tidak tahu. Ya, meskipun tanpa sepengetahuan dia. Ini enggak mungkin kecuali untuk perkara wajib. Walihada yaqulu Imam Abi Dawud rahimallahu taala di dalam kitab sunannya menjelaskan ini termasuk dalil taksis pengkhususan mengambil harta seseorang tanpa sepengetahuan dia dan boleh mengambil harta seseorang meskipun dia enggak ridho, meskipun dia enggak senang, tapi engkau tidak berdosa. Tapi engkau tidak berdosa. Jelas ini soalnya kan? Dan ini tidak ada permasalahan di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Karena apa? Karena ini hak Anda. Hak Anda. Hak Anda. Yang namanya hak itu milik kamu. Namanya hak itu milik kamu. Pada soalnya kan? Tapi ingat, dan insya Allah kita akan bahas lebih lanjut. Andai kata gak ada jajan, nolok duit, ambil duitnya. Beli warung di sana. Apa-apa. Gak ambil, tapi ingat gak boleh ambil 1 sewu. Ambil jatah sehari semalam itu berapa? 5 ribu kan? Makan 3 kali ke Revan. Ya ambillah 15 ribu. So, minumnya 30 ribu. 50 ribu habis lah, tidak ambil. Selesai sudah. Hak Anda. Hak Anda. Baik. Tapi ingat lah ya. Kami yakul Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini hukum selama tidak ada mafsadah yang dirusak. Ini harus ingat-ingat ini. Nah, itu hak Anda. Engkau boleh mengambilnya tanpa sepengetahuan dia. Nah, iya. Tapi ini harus kita perhatikan. Maslahat dan mafsadah. Engkau inti tolibu ilmin. Datang ke kaum ke kampung. Kemudian Allah mengambil-ngambil. Pencuri. Dikepui sama orang kamu nanti. Tapi kalau ke rumahnya Pak Golo gak apa-apa. Aman insya Allah. Tokonya kan masih banyak itu. Ini yang kedua. Alasan yang pertama. Yang menunjukkan bahwasannya. Menjamu tamu itu hukumnya wajib. Sebab apa? Sebab andai kata bukan satu kewajiban. Gak mungkin Rasulullah SAW membolehkan mengambil barangnya dia. Tanpa izinnya, tanpa keridhaannya dia, dan tanpa apa namanya mimpi binasi, nggak mungkin. Nah, bolehnya mengambil hak kita meskipun dia tidak mengetahuinya, meskipun dia tidak merelakannya, bukti bahwasanya menjamu tamu itu hukumnya wajib, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua. Berdasarkan juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Lailatul Dhaifi haqqun wajibun. Semalam menjamu tamu itu adalah haqqun wajib, hak yang wajib harus ditunaikan. Semalam menjamu tamu itu adalah haqqun wajibun, hak wajib yang harus ditunaikan. Ini menunjukkan bahwasanya nas jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hakun wajib, hak yang wajib. Hak yang wajib. Nah, dan di sini Rasulullah menyebutkan malam, bagaimana siangnya? Bagaimana siangnya ikhwat? Maka siangnya ngikuti malam. Siang ngikuti malam. Kata Rasulullah, fa innan nahara tabaun lil lail, karena siang itu adalah ngikut malam. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala menceritakan, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan meninggalnya itu di waktu siang. Meninggalnya Rasul di waktu siang. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah meninggal di waktuku dan di hariku. Dan ketika itu kata Aisyah, fa innan nahara tabaun lil lail. Karena pendapat yang paling kuat bergilir ke istri satu atau dua, itu patokannya adalah malam. Patokannya adalah malam. Karena malam tempatnya istirahat. Malam tempatnya istirahat. Adapun siang tempatnya kerja, waktunya kerja. Maka patokan dalam menggilir istri adalah malam. Lah ketika itu Aisyah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malamnya adalah tempatnya di Aisyah. Maka napa innan nahara tabaun lilail. Karena siang itu ngikuti malam. Kalau malamnya indah Aisyah radhiyallahu taala anha, berarti siangnya indah Aisyah. Para Rasul sallallahu alaihi mengatakan, "Lailatul dhaif, malam untuk tamu." Falaisa makna siangnya terabaikan tidak, karena malam siang ngikuti malam. Kalau Rasul mengatakan Lailatul Dhaif, malamnya malam untuk tamu, semalam malam untuk tamu, hak yang wajib, maka siangnya mengikuti malam. Maka siang juga adalah hak yang wajib bagi yang ditamui memuliakan dan wajib memuliakan yang tamunya. Jelas ini insyaAllah? Jelas? Ini alasan yang kedua. Apa ya khuanana? Tamu itu wajib diapakan? Dimuliakan, ya. Tamu itu wajib dimuliakan. Alasan yang nomor tiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama kana wara'a dzalika shadaqah." Fama kana wara'a dzalika shadaqah. Selebih itu adalah shadaqah. Dalam satu dalil yang khusyuan, apa namanya? Dua hari, hari kedua, hari ketiga itu sunnah. Kalau hari kedua dan ketiga itu sunnah, maknanya? Berarti maknanya hari pertama adalah wajib. Karena hari pertama, hari kedua, hari ketiga adalah sunnah. Berarti hari pertama apa? Wajib. Gak mungkin Rasul mengatakan hari kedua, hari ketiga itu sunnah, otomatis hari pertama wajib. Paham selewat? Rasul mengatakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sunnah. Hari keempat terusnya itu adalah sedekah. Nah, ini menunjukkan urutan yang semisal ini menunjukkan bahwasanya hari pertama itu adalah kewajiban. Jelas ini insyaallah. Tiga azila inilah yaqulu Imam Syaukani rahimallahu taala bin Nail mengatakan wajibnya menjamu tamu. Tiga azila inilah yang dikuatkan oleh menguatkan wajibnya menjamu tamu. Dan inilah yang dikuatkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu taala. Naam. Wadih sholehah, jelas? Naam. Mafhum ini? Jadi hukumnya apa ya, Pak? Wajib ya? Kalau ditinggalkan, berarti dosa loh ya. Naam. Penjelasan selanjutnya. Cara di dalam menjamu tamu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Yaqul Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, hari pertama, ingat, hari pertama, itu harus ada taklid. Agak dipaksa sedikit di dalam menjamu tamu. Ojo seadanya. Hari kedua, hari ketiga, sama apa yang ada di hadapan Anda, aih, sesederhana mungkin sebagaimana kamu makan seperti biasanya. Kalau hari pertama mimbabi ikramu dhaif, termasuk memuliakan tamu, dan ini satu kewajiban yang harus kita tunaikan, dia adalah harus sedikit dipaksa di dalam menjamunya. Kalau biasanya makan tempe sama kerupuk, ya tamu itu dibelikan kambing lah ya kambingnya. Nggak mampu kambingnya. Daging atau apa, sama ikan, nah, ini hari pertama. Hari pertama, jadi kita harus punya, ya, tiga hari dalam usia ini. Tiga hari itu tiga kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Dan yang dibutuhkan, ini harus kita perhatikan. Sedikit dibebankan. Sedikit dipaksa untuk beli yang lebih enak. Hari pertama. Apa? Hari kedua dan hari ketiga. Famataya saro indah. Apa-apa yang gampang menurut Anda di situ. Apa yang ada di rumah? Apa yang ada di rumah? Jelas? Adapun yang ketiga, adapun yang keempat, hari keempat, kelima, terserah Anda. Mau kasih Nasi dua enggak apa-apa. Enggak boleh ngamuk ya. Kalau hari keempat kamu dikasih nasi saja, jangan ngamuk. Atau enggak hanya dikasih jajan saja, jangan ngamuk. Karena itu terserah dia. Namanya sedekah. Sedekah itu namanya sedekah. Sedekahnya dari apa? Pemilik rumah. Kalau dia berbaik hati akan dikasih. Kalau enggak ya enggak. Jelas ini soal Evan? Naam. Maklum ini. Padahal ini hari pertama, ya sedikit dipaksa dikit lah. Akan dibebankan dikit. Akan dimewahkan dikit. Hari kedua, hari ketiga, ya sebagaimana kau makan apa adanya. Naam. Hari keempat, hari kelima, terserah engkau. Itu namanya sodakoh. Terusnya keterangan ini jelas insyaallah ya. Boleh enggak bertamu lebih dari 3 hari? Boleh enggak bertamu lebih dari 3 hari? Kalau kita enggak paham adabnya bertamu repot. Patang dino 5 hari, 1 minggu, neng tepuno wae. Nah, mekwan, makanya tamu ada adab. Gak boleh angger, ngawur. Menjamu tamu juga ada adabnya. Saling memahami. Kalau orang itu saling memahami, aman-aman aja. Nah, sekarang kita akan bahas adab selanjutnya. Boleh gak bertamu lebih dari 3 hari? Lihat hari tadi. Kata Rasulullah, wadziyafatu salasatu ayyamin. Bertamu itu 3 hari. Hari ini jelas. Wadziyafatu salasatu ayyamin. Bertamu itu 3 hari. Fama ba'da dhalika fawwa sadaqah. Wala yahillu lahu ayyaswiya indau hatta yukhrijau. Tidak halal lahu bagi tamu ayat wiya indah bertamu di sisi dia lebih dari 3 hari. Kata Rasul, wala yahillu lahu, tidak halal bagi tamu lebih dari 3 hari ayat wiya indah tinggal di sisi dia lebih dari 3 hari. Namewat hatta yuharijahu. Hal itu membuat berat bagi apa yang ditamui. Dan dalam hal ini jelas bahwasanya kalau kita berlama-lamaan di rumah yang kita tamui itu membuat berat. Karena membuat berat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahillu, tidak halal. Dalam satu riwayat, hatta la yu'azima, sehingga tidak membuat dosa oleh siapa yang ditamui. Dengan kita berlama-lama nekwan, itu malah membuat dosa siapa yang ditamui, tuan rumahnya. Dijelaskan oleh para ulama, Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, kenapa kok malah membuat dosa? Lihat, dengan kita lama-lama di situ akan terjadi riba oleh siapa? Si tuan rumah. Lesa. Unakir ini wajib suwi caca. Dihibai. Enak aja tinggal makan. Anak kerja. Pagi kerja. Duit entek. Kamu aja makan. Nah gitu kan. Akan terjadi riba. Akan terjadi riba. Atau dia merasa terganggu. Aktivitasnya. Merasa terganggu aktivitasnya. Mau ini gak bisa, mau itu gak bisa, mau itu. Apalagi rumahnya sempit. Ya kan? Kamar mandinya satu. Ya kan? Di dalam. Repotlah. Repot, ikhwan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Naam. Kemudian setelah itu, akan terjadi juga al-mannu wal-adha. Sodako yang dia berikan itu akan diundat-undat. Diungkit-ungkit. Dan disakiti. Ya kan? Dengan dasar keadaan yang beginilah, maka Rasulullah menganjurkan ziyafatu salah satu ayam. Bertamu itu 3 hari saja. Fama ba'da dzalik, setelah itu jangan, tidak halal bagi anda. Jelas? Kemudian ulama memberikan 2 pengecualian. Boleh bagi anda lebih dari 3 hari. Boleh bagi anda lebih dari 3 hari. Itu 1. Jikalau pemilik rumah, tuan rumah mempersilakan. Gak apa-apa wis. Anak gak terbebani. Terus gampang lah. Ini apa? Ini boleh. Kenapa? Kata lo hadis, hatta yukridahu. Mahumnya dengan engkau tinggal di situ lebih dari 3 hari membuat berat. Mahumnya kalau tidak membuat berat, tidak apa-apa. Dan ini dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara tuan rumah ngomong. Gak apa-apa. Lebih dari 3 hari gak apa-apa. 4 hari gak apa-apa. 5 hari gak apa-apa. Anak rela kok gak apa-apa. Kalau anda kata ada omongan yang semisal ini, boleh bagi anda lebih dari 3 hari. Atau yang kedua. Lisanul hal. Aikaan dia memang senang. Meskipun tidak terucap di lisannya, bahwasanya engkau itu boleh tinggal di sini lebih 3 hari, tapi lisanul hal, ae keadaan dia membolehkan, karena dia suka dermawan, kayaknya gak terganggu. Jadi keadaan dia kayaknya gak terganggu. Masalah kamar mandi di luar, gak ada permasalahan. Kemudian, dan ketika dia ngasih makan, kok seneng gak selesnya? Kalau kondisi misalnya ini, enggak mengapa. Lebih dari 3 hari. Jelas ini soalnya ya. Anda ulang lagi. Tolong diperhatikan. Ingat ini, wah. Bertamu lebih dari 3 hari. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Dan tidak halal bagi anda bertamu lebih dari 3 hari. Sebab dengan engkau bertamu lebih dari 3 hari. Ada 2 keadaan. Membuat berat dia. 1. Yang kedua, membuat apa? Dosanya dia. Jelas ini, Pak. Kenapa membuat berat? Jelas. Keimanan itu berat, Pak. Nasi matahari itu berat. Apalagi lebih daripada 3 hari. Oh, tolong dino itu lebih ambekan itu menggos-menggos. Tolong dino itu ambekan itu menggos-menggos. Ngasih makan anda. Apalagi zaman tengah, sembarang larang, kan? Sembarangkan larangkan. Tolong dilogis menggos-menggos. Jangan ditambahi 4 hari, 5 hari lagi. Memberatkan dia. Apalagi kamar mandinya 1 di dalam. Ya kan? Ya, terus anaknya banyak. Ya, nongak sangit saja. Kalau yang si tamu itu bawa anak. Anaknya 4, anaknya 5. Nongak sangit saja. Berat dong ini dong. Berat. Nah, yang kedua. Hatta yu'asimah membuat dosanya siapa? Si tuan rumah. Ya, karena sudah terlalu bosan, capek, akan muncul hal yang dia diinginkan. Menggibahi dia. Tamu pengawal anak papat. Cah. Digibah malamnya. Gibah ya, Wak. Kemudian mengungkit-ungkit, mengundat-ngundat, dan ngasih. Nih, lakan ini. Mulut, Wak. Ini untalan ini. Kasar malah ngasihnya. Ini semuanya karena apa? Karena memang berat. Berat. Oleh karena itu, sisamu pahamu. Pahamu. Harus 3 hari. Ini ya, Pak. Karena syariatnya, ya 3 hari. Nah, diperbolehkan lebih dari 3 hari. Kalau memang situasi rumah, Pak, tidak keberatan. Lah, kok tahu tidak keberatan dengan 2 keadaan. Imalisannya ngomong, gak apa-apa. 3 hari, 4 hari, 5 hari, sakulan lo ke opo-opo. Aku seneng. Ya? Atau dengan lisanul hal, keadaannya dia. Meskipun lisannya gak ngomong, tapi keadaan dia menampakkan kepada kita gak keberatan. Nah itu lewat. Itu gak tahu kalau orang cowok, kau opo-opo petang dino. Wong Jawa itu enggak apa petang dino itu merengkel apa hati ini. Itu terserah dia. Pokoknya Islam ini ngomong oleh-oleh. Kalau orang Arab gak. Kalau orang Arab gak yo-yo. Gak kenal bahasa Basi. Apalagi orang Jawa ini sembuh. Habis kan yo. Bakal lenggung ini. Cah, entah kapa ya. Padahal di tempat ngomong habiskan. Habiskan. Padahal di tempat habiskan. Di belakang. Masa malah data dari kamu lagi serakai pol lu. Itu ngomong Jawa. Itu ngomong Jawa. Itulah orang Jawa. Ngelelewan. Nah, begitu yang harus dipahami. Jelas ini soalnya ya. Jelas? Ulasannya jelas. Ingat ya. Ingat lo. Namun teman, kalau antum datang dari pondok ke rumahnya teman, antum berhentikan di situ. Kalau juga ngowoh saya, ingat-ingat itu. Ingat, antum sudah 3 hari doang. Dan kalau memang antum mau menambah, pamitan dulu gimana, gimana enaknya. Dan di tuan rumah enggak usah basa-basi. Kalau enggak mampu bilang aja, afan. Lam nempak balun minggat to. Apa? Boleh. Lah kok ngono Ustaz, lebih mana? Enggak itu lebih mana? Bilang terus terang. Kalau setelah 3 hari ini tempat boleh kamu di sini, tapi saya enggak bisa ngasih makan lo ya. Ngomong-ngomong enggak apa-apa, jangan dipaksa. Dan jangan malah nanti anta keberatan terus diungkit-ungkit, mari ngono ribai, ora oleh ganjaran, malah oleh dosa. Tambah oleh dosa ya, kawan. Amba dapat dosa kan, repot malahan. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan memuliakan tamu? Apakah cukup nih makan, kemudian mulutnya mencucu aja, kemudian mukanya itu muram, atau bagaimana yang dimaksudkan dengan ikramu baik memuliakan tamu? Dan ini hal yang diwajibkan. Imam Mubarakul Rahimahullah Ta'ala menjelaskan, Ikramullahi bitalaqatil wajhi wa tibil kalami wal it'ami salasati ayyami. Kata beliau, memuliakan tamu itu bitalaqatil wajhi, dengan wajah yang ceria. Dengan wajah yang ceria. Ini ikramullahi. Jadi kalau tuan rumah datang tamu wis merengut ae wajahnya. Ini meskipun dia ngasih makan pate ta di depannya ta, tapi kalau wajahnya merengut wae repot. Tidak dianjurkan. Dan itu bukan namanya memuliakan tamu semisal itu. Yang namanya memuliakan tamu abaiwat adalah bintola qatil wajhi, dengan wajah yang ceria. Kemudian wati bil kalami, bagus dalam berbicara. Wati bil kalami, bagus dalam berbicara. Jadi wajah ini ceria, tapi lam ini leken ngono. Untalan wong Jawa kan kasar pol. Waduh saja. Ah ini sebenarnya enggak benar ya, Pak. Jadi ingat, wal it'am dan ngasih makan. Wal it'am, ngasih makan dan apa yang dia butuhkan. Hima mandinya, sabunnya, cuci apa, odolnya, sikat giginya, ya dan tak lagi, semuanya termasuk kaitan-kaitan yang harus dimuliakan. Kalau banyak nyamuknya, ya pakai apa? Hah? Selambu, pakai autan, itu termasuk bagian daripada lawang keimanan ijo. Jika kita apa namanya, apa ya, Juan? Tempat tidur, iya, tapi lami akeh di Jarnowai. Ya, enggak benar. Termasuk apa yang dia butuhkan. Termasuk ikramu baik. Memuliakan tamu tidak hanya memperhatikan masalah makan dan minum aja. Apa yang dia butuhkan juga. Nah, memang begitu. Kemudian, Syekh Ibn Al-Fayn rahimahullah ta'ala memberikan perincian yang bagus sekali. Yang namanya tamu itu berbeda-beda. Dan yang ditamui juga berbeda-beda. Kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, kalau yang ditamui itu orang yang terhormat dalam sisi kedudukan, dalam sisi ilmu, dan dalam sisi harta, maka di dalam memuliakannya sesuai dengan kedudukan dia. Maksudnya kan? Jadi kalau ada kata tahu Pak Presiden, kamu kasih makan tempe sama tahu, itu bukan namanya memuliakan tamu. Ada kata Syekh bin Bas datang ke rumah Anda, Syekh Albani datang ke rumah Anda, Syekh Mubil, Syekh Rabi sekarang datang ke rumah Anda, ulama besar. Kemudian engkau hidangkan dengan apa? Makan apa ikhwan? Makan tempe sama kerupuk. Naam. Hada laisa bikramullah. Karena lihat orangnya. Lihat orang-orangnya. Yang kedua, kalau kita melihat yang ditamui tuan rumah, kita harus juga melihat tuan-tuan rumah. Karena tuan rumah ada miskin dan ada yang kaya kan? Ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau anda kata dia miskin, fal yumsik mimma ataqullah. Hendaknya dia berinfak, bersedekah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Dan bagi yang dia itu kaya, ya sesuai dengan kekayaan dia di dalam menghormat tamu, di dalam menghormat kamu. Jadi kalau anda kata orang itu kaya, kemudian dia menjamu tamunya dengan ala kadarnya adalah ikram baik. Hadalah ikram baik. Jelas dari salehat, jadi ingat. Harus dipahami. Sekarang bagi masalah, ada kata seorang alim datang ke rumah orang miskin. Bagaimana ya kawan? Bagaimana? Nah, tetap harus dimuliakan. Sesuai dengan apa? Kemampuan dia. Ya, kemampuan dia setiap harinya tempe tambah dikit lah, ya kan? Tambah dikit lah. Tambah dikit ini sesuai dengan apa? Kemampuan dia untuk memuliakan tamu ini. Tapi kita kan biasanya tambah dikit. Tapi kalau dikata seorang alim datang kepada seorang kaya, maka dia sesuai dengan kekayaan dia di dalam menjamu orang-orang ini. Di dalam menjamu orang ini. Jelasin saja lewat. Nah, begitu pula anda kata ada seseorang yang dia miskin bertamu kepada kita. Nah, lewat. Maka kita hisankan dia sesuai dengan apa? Dengan kadar gitu orang miskin. Orang miskin biasanya pakai tahu tempe kan? Biasanya kan ngeluh. Kita ambil sedikit. Ikan apa? Ikan ayam. Iku enak, poli kita. Tapi kalau ikan ayam kamu nyong soke, itu pak. Butuh gede mana pak? Daging pak, daging. Ada kata daging kurang lagi dikasih tekan tahun seterusnya pak. Dan seterusnya sesuai dengan kadar yang ada. Makanya di sini untuk melihat ikramu baik ini dalam bab masalah makanan, dalam bab masalah minuman. Minuman juga ada beraneka ragam pak ya. Ada aqua biasa, ada aqua es, ada apa lagi pak? Terus pokoknya beraneka ragam makanan. Dan minuman itu sesuai dengan kadar Anda dan kadar siapa tamu Anda. Paham ini semuanya harus diperhatikan. Karena termasuk adab di dalam memuliakan tamu. Dan satu kewajiban yang harus kita tunaikan kepada tamu itu sendiri. Jelas ini insyaAllah? Jelas? Paham ini? Nah, begitu juga ikhwan. Harus kita sadar, kalau kita orang miskin, pengkoluan kan orang miskin saja, kemudian datang ke orang kaya, lalu engkau sudah dikasih apa, ada es, yang biasa di pondok orang makan es kan, dikasih susu, itu termasuk penghormatan bagi Anda, jangan lho, usah datang kok mulia, kok ini, onong angguri, onong ini, wah anak datang kok ini, wah, kamu itu siapa? Menurut kamu itu siapa? Engkau dikasih lebih dari apa yang kau biasa makan, itu udah kemuliaan bagi Anda. Udah kemuliaan bagi Anda. Kalau engkau ingin seperti itu, jangan. Belum waktunya. Begitu ya, Pak. Selanjutnya. Disyariatkan bagi tuan rumah. Disyariatkan bagi tuan rumah ketika menghidangkan makanan atau menghidangkan minuman, si tuan rumah bilang kulu wasrobu, monggo dimakan. Itu syariat. Ojo setelah dikasih stres menewai, podo menewai, ngasih minuman menewai. Lah anjuran syariat, anjuran bagi naam yang bagi tuan rumah di saat dia menghidangkan makanan atau menghidangkan minuman, hendaknya dia mengatakan kulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Itu syariat. Naam. Walihada yaqul Imam Nawawi rahimallahu taala di dalam kitab Al-Azkar, babu istihbab, bab disunahkan qaulul mudhif, seorang tuan rumah mengatakan kepada tamunya ingda taqdimi ta'ami wa syarab, ketika memberikan makan dan minum kepada si tamu itu, hendaknya tuan rumah mengatakan kulu wasrobu, makanlah dan minum, minumlah. Kulu wasrobu, makanlah dan minum, minumlah. Jelas-jelas ini syariat. Jadi tuan rumah ketika ngasih makan, ngasih minum, hendaknya dia makan, monggo. Kulu wasrobu. Bagian masalah baru. Bagaimana kalau tuan rumahnya diem, gak ngomong apa-apa, sedangkan tuan apa tamunya udah haus. Iya, kita ke orang di kongol, monggo lah apa. Dikasih makan dan dikasih minum. Cuma tuan rumahnya diam. Sedangkan tamunya udah haus. Atau udah pengen makan. Pas dia pergi, syukurlah dia. Nyicil lah makan. Lah perbuatan yang kayak gini ini, boleh apa enggak? Kok enggak ada izin? Dua pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Kalau jangan dimakan dan jangan diminum, karena belum ada izin. Pendapat ini mensyaratkan izin itu harus dengan lisan. Dan sudah dimakan ya. Oh sudah dimakan. Sabar dulu. Nah kata Tuhan yang menenguai sampai elek. Ya bu, menenguai. Ini pendapat yang pertama. Izin itu harus ngomong. Pendapat yang kedua tidak. Tidak. Dan ini yang dikuat menurut Imam Nawawi. Dan ini yang benar. Makan dan minum meskipun si tuan rumah diam. Sebab diam atau menjamu itu wis dikatakan apa? Izin. Maka izin ada dua. Ada izin qaul, omongan, dan ada izin keadaan. Lah termasuk izin keadaan, dia itu menjamu. Dia itu menjamu. Meskipun dia enggak ngomong monggo, tapi dengan dia menjamu itu apa? Adalah satu apa? Satu izin yang bentuknya perbuatan. Makanya supaya keluar dari khilaf, wahai tuan rumah, engkau hendaknya bilang monggo, hendaknya bilang monggo. Dan kedua, ya barakallahu fikum, meskipun dalam hal andai kata si tuan rumah itu diam, tidak bicara apa-apa, wala menyuruh apa-apa, kan pendapat yang benar kan boleh kan engkau makan wala minum. Cuma engkau harus tahu dirilah. Mungkin di satu tempat tidak sama dengan tempat yang lain. Artinya kalau engkau tanpa makan sendiri, kan perkataan tuan rumah kan ngomong lo, kau belum disuruh kau udah makan habis. Baru pergi apa? Belum ngomong tabarak, dia baru ngambil apa? Jajan lagi. Itu udah habis jajannya. Antri biasa kan lah ya. Udah habis duluan. Habis duluan dia. Lah itu kan, hendaknya dilihat dulu keadaan. Memang secara hukum asal itu boleh dan sudah satu izin pendapat yang benar. Tapi ingat di sebagian tempat dan sebagian tempat yang lain berbeda-beda loh keadaannya, berbeda-beda orangnya. Hendaknya harus kita perhatikan. Tapi masalah boleh, boleh ya. Masalah boleh, boleh. Dan itu halal. Karena izin ada dua, izin dengan omongan, izin kedua apa dengan keadaan. Jelas ini Pak ya? Jelas? Sampai belum paham? Paham ya? Amrun paham Amrun. Iya pak, oleh mana pak? Ya ada yang ngomong? Ada yang ngomong? Dibolehkan. Jadi kalau gitu izin ada berapa? Ada dua izin dengan aywa, keadaan dengan kok. Kalau cuma harus diperhatikan posisi tempatnya di mana dan seterusnya ya pak. Baik. Selanjutnya disyariatkan bagi tuan rumah ketika menjamu tamu jangan bicara tentang masalah makanan, harga makanan secara mahal kol. Lalu menjamu tamu nang, wes sudah ngasih ikan, aduh aku cari ikan sana sini nggak dapat, aku dapat kok mahal kol. Ini nggak dianjurkan kayak gitu itu. Jadi kalau anda sudah berniat untuk beli, taruhlah daging, taruhlah ayam, taruhlah ikan, jangan bicara tentang masalah harga sekilonya gini, mahal kek apa-apa kek di depan tamu. Ini namanya enggak beradab. Ini namanya enggak beradab. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala dalam Syarhul Muntiq ketika membahas perbuatan Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika kedatangan tamu, faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin hanidin. Faja'a bi ijlin saminin. Bi ijlin saminin ya. Naam. Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika kedatangan tamu, faragha ila ahli, dia pergi ke istrinya dengan diam-diam. Sambil dengan diam itu, sambil faja'a datang dengan apa? Dengan daging yang sudah matang, yang sudah dimasak, dan dagingnya itu gumuh ipol. Diberikan kepada apa? Kepada tamu itu. Ya qulu syamuzamin ikhwan faragha ila ahli, dia pergi diam-diam. Sebab di zaman dahulu tamu itu biasanya ayo mau kemana lo, demi Allah jangan beli apa-apa lo ya, itu tamunya ngomong gitu, tamunya demi Allah jangan beli apa-apa lo ya. Lah Ibrahim enggak mau gitu, dia makanya ketika datang tamu dia pergi ke istrinya untuk menjamu itu diam-diam gak rame-rame. Gak usah, ayo kau minta apa, ayo. Minta apa, gak usah ngono kita. Minta apa, minta apa. Weh, salah sekali ngono. Makanya dulu itu, zaman gitu dulu itu. Dulu itu, kalau si tamu itu, si tuan rumah itu sibuk, tamunya jangan. Jangan sibuk-sibuk. Kamu berikan, ya Allah. Gak usah sibuk, gak usah berikan. Nah, Ibrahim ingin memuliakan tamunya. Makanya dia pergi ke istrinya itu dengan sembunyi-sembunyi dan cepat. Nah, di sini Syekh Ibnu Taimin berkata, dengan tindakan Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam bab menjamu tamu gak kaken pola, wala kaken tangkem. Kamu tahu pak, kaken bicara. Dia pergi menjamu, terus apa? Diam, cepat, datangkan. Kata Syekh Ibnu Taimin, ba'dzun nas, sebagian manusia memuliakan tamu. Enak kan tamu, sebutan tamu. Kemudian dia mengatakan, tafadhol makan, ini Masya Allah. Dia mengatakan, wallahi, ma wasatna hadzal lahm illa al-yawm, kilu bi asra, kilu kadang-kadang. Demi Allah hari ini, aku muter dari daging. Ternyata aku dapatkan mahal. 1 kilo 20 ribu. 1 kilo 50 ribu. 1 kilo saya. Kamu perasaan cacat. Terus ngomong mahal gini. Mau dihabiskan atau aneh. Akhirnya ini gak bisa. Ini namanya kurang sopan. Kurang adab. Si tuan rumah ketika menjamu tamunya. Berbicara tentang apa? Tentang apa? Tentang mahal dan murah. Apa naik? Mahal apa? Mahalnya makanan dan perkara makanan. Nah. Oleh karena itu, Para ulama berkata hukumnya makruh. Ya kulun hukumnya makruh. Ketika si tuan rumah menyajikan suatu makanan, dia mengatakan aku beli ini sekian, itu hukumnya makruh. Orang adab dan hukumnya makruh. Jelas? Nanti belikan TV penyetai kita mencelarang hepol. Kira pak, dulu 2.000 sekarang 5.000 di depan tamunya lagi. Dan ngomong-ngomong ya orang pas lah. Ya memang koyoknya biasa. Tapi ini luar biasa. Koyoknya biasa. Tapi ini luar biasa. Wis orang sopan, wis makruh, dan gak cocok, dan seterusnya. Ini harus diperhatikan bagi yang menjamu tak tamu. Bagi yang menjamu tak tamu. Jelasin kelewan. Sebab kalau kita bicara masalah harga, ya yang namanya tamu itu kepikiran jawa makan. Mampu saja. Mau makan. Ya mau makan itu gak enak apa ya. Padahal ini kalau komentar itu mau. Mau makan itu gak enak. Jadi mau makan juga gak enak. Mau ini juga gak enak. Dan seterusnya. Makanya hal yang semisal ini hendaknya tidak dijauhi. Kemudian selanjutnya, syarat syarat orang itu menjadi tamu. Syarat orang itu menjadi tamu. Yang pertama harus muslim. Berarti kalau tamunya kafir piye? Hah? Gimana kalau tamunya kafir? Kebetulan kita punya teman kafir. Menurut syarat ini, berarti orang kafir tidak boleh dimuliakan. Tapi pendapat yang mengatakan syaratnya harus muslim itu pendapat yang lemah. Dan yang benar, kafir masuk, muslim masuk. Karena umumnya dalil, mangkana yukrinu billahi wal yaumil akhir, fal yukrin daifa, muliakanlah tamunya. Fakalna daifa nakira, diidhofahkan ke dhamir berfaedah umum. Selama dia terkategorikan tamu, baik dia kafir maupun muslim, tetap wajib kita muliakan. Lu kok nanti kan terjadi loyalitas orang. Beda babnya. Beda. Loyalitas itu terkait pada hati. Nah, yang dilarang kita loyalitas kepada orang kafir, membela orang kafir, menolong orang kafir, dan seterusnya ini terkait dengan hati. Ini syariat Islam mengajarkan kepada kita memuliakan siapapun orang yang kita muliakan. Dalam bab masalah tamu. Jadi jangan sampai berpemahaman yang lain-lain terkait dengan nanti nuduh lagi, ditamui orang Kristen, masalah bisnis lah dari jauh. Oh, berarti dia loyalitas kepada nyawati dia itu. Setelahnya kan, gak benar badal tujuan itu. Badal itu sekedar apa? Mu'amalah insaninya. Nah, mereka mu'amalah insaninya. Dan namanya dia tamu, dia sajikan sesuai dengan apa yang ada. Begitu. Yang kedua, harus seorang musafir. Dan ini apa ya, Fan? Sudah lewat hari ini kan? Harus musafir. Ini syarat. Harus musafir. Sebab kalau mukim, orang itu mukim, tidak ada hak kuliapa. Tidak ada hak tamu. Tidak ada kewajiban bagi Anda untuk menjamunya. Ya, itu enggak ada. Itu kalau dia mukim. Karena syarat harus musafir. Nah, yang kedua, dibedakan antara qura dan amsor. Syarat yang nomor tiga, wajib dijamu itu kalau dari desa. Desa pelosok. Yang mana tidak ada, kalau di kota kan gampang cari makanan, sehingga dia beli makanan. Kalau kita bertamu di desa, ya gak ada makanan, warung gak ada, dan seterusnya ini wajib diajak jamu. Jadi kalau nanti dia bertamu di desa, itu wajib. Tapi kalau dia bertamu di kota, gak usah. Sunan Kalijaga itu kakek panganan. Dia bisa kemana-mana, dia bisa beli makanan. Tapi ini syarat yang tidak benar. Dibantah oleh ini Goros Alili. Sebab yang namanya tamu, baik di kota, di desa, kodohai, jenengi tak tamu. Yang namanya tamu itu ingin istirahat. Ya kan, ingin makan, dijamu oleh dia. Mungkin pas gak punya duit ya. Mungkin dia jauh ingin dijamu oleh dia. Uangnya pas parah. Dan seterusnya dengan apa namanya, apa yang ada. Begitu ya, buat itulah tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama. Cuma yang benar apa ya, Pak? Adalah apa? Satu aja ya, itu Musa, musafir. Harus Musa, musafir. Nah, pahamin insya Allah selanjutnya. Disyariatkan juga dan disunahkan juga bagi tuan rumah. Bagi tuan rumah. Ketika lihat tamunya kok enggak makan, kok enggak minum, hendaknya tuan rumah itu nyuruh makan full. Makan, ayo. Jadi merintah makan itu terulang-ulang. Ketika dia sudah enggak makan lagi, makan. Sudah enggak minum lagi, makan. Sampai tuan rumah melihat dia kuat dan kenyang sekali. Itu baru berhenti perintah makan dan minum. Selama kelihatannya masih apa? Kelihatannya masih apa? Koyoknya masih pingin makan, kayaknya masih pingin minum. Hendaknya disunahkannya untuk tuan tamu, untuk si tuan di rumah itu, hendaknya terus menyuruh, ayo makan, ayo minum. Jangan sekali tok. Loh, ikhwan, coba lihat. Ini masalah tamu, ada pembahasan di ulama Tiwi. Cuma kita ada, tidak belajar ke arah sana. Padahal tamu kayak gini kan pasti menimpa kepada kita. Pasti menimpa kepada kita. Hal-hal yang kayak gini loh jarang. Jarang sekali untuk diajarkan dan dipelajari. Padahal apa? Hal ini tetap apa namanya? Hal yang pasti menimpa kepada kita. Nah ini. Dalil yang menjelaskan tentang ini apa? Jadi hendaknya si tuan rumah terus merintah, terus menyuruh makan, terus menyuruh minum. Sampai kelihatan dia udah kuat, udah kenyang, dan sudah gak pingin makan lagi, dan gak pingin. Selama kayaknya masih pingin, terus pak, terus. Terus antek gelas. Kalau nyuruh-nyuruh terus lah, antek lah. Ente mau niat mau ngasih atau enggak? Kalau niat kasih, yo, tapi makan nanti, gitu loh. Kalau nggak niat, yo, jadi kasihkan, nggak niat. Tapi ingat loh ya, ikramul dhaif wajib. Syarat keimanan kita kepada Allah dan kepada yaumul akhir. Dalil yang menjelaskan ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah cerita tentang dirinya. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali-Nya Allah. Kuntu in kuntu la'atami tu bi kabdi al-'azmi lamju. Sungguh aku tempelkan dadaku ke bumi karena lapar. Abu Hurairah menceritakan tentang dirinya. Bahwasanya beliau itu menempelkan dadanya, hatinya menempelkan dadanya ke muka bumi, ditempelkan ke tanah karena lapar. Wa kuntu la ashuddul hajar ala batni minal ju'. Dan sungguh aku ikatkan batu itu ke perutku karena lapar. Jadi mungkin perutnya itu kan ngelempeh apa ya. Pocongnya. Karena lapar sekali kan. Nah lapar usengin lah kecilaan lah kayak sosial. Dia perutnya itu ya namanya lapar. Kemudian dia ikatkan batu sebagai ganjal. Mengganjal perutnya. Itu Abu Hurairah. Tapi sengkoyak-koyak menurut juara dah. Apalannya hadis. Ya, paling banyak apalannya. Di antara para sahabat. Padahal asal mulai koyak umum. Tambah ya ini, Masya Allah. Memang Allah muliakan seseorang dengan ilmunya. Meskipun susah payah. Meskipun susah payah kayak semisal ini. Maka bagi khawatul labul ilm. meskipun Anda makan dua kali, udahlah tak apalah, makan sekali ye. Berani? Ya berani ya, lapar Ustaz. Dulu kalau lapar bisa belajar. Bahkan dulu kalau belajar lapar, itu malah cepat masuk. Sekarang kalau lapar, malah gak bisa masuk. Terbalik dengan dulu ya kan. Dulu, para ulama yang kita baca sejarahnya, justru dengan makan itu apa? Telaan makan itu banyak sekali. Anda buku, Anda tulis, diadab, makan, dan minum. Anda baca buku, tulis itu. Berapa banyak telaan orang itu banyak makan? Karena makan itu menjadikan apa? Pertama, setan banyak menggoda dia. Pokoknya banyaklah intinya. Kita akan kasih solo pada daur berikutnya. Sekarang, kalau lapar, gak bisa belajar. Gak tahu kenapa begitu ya, kawan. Gak bisa belajar. Dan ngantuk, woy. Dulu justru lapar, gak ngantuk. Sekarang kalau lapar, ngantuk. Mbuh sekarang. Nah, amin, kawan. Abu Hurairah mengatakan, walaqad qa'adtu yauman ala thariqatihim. Suatu hari, karena saking laparnya, saya duduk di suatu jalan yang jalan ini tempat lalu-lalangnya para sahabat yang lain. Kemudian pamarra Abu Bakar lewat. Saya tanya kepada Abu Bakar suatu ayat dan tidaklah saya bertanya kepada Abu Bakar supaya pahamlah Abu Bakar untuk mengundang saya. Ternyata Abu Bakar enggak paham, terus lewat. Aduh. Dan ini dalil bolehnya seseorang itu bertanya sesuatu tapi ada niatan yang lain. Boleh. Kayak Abu Hurairah. Di Abu Hurairah enggak minta, aku lapar nih kasih makan saya deh, enggak bilang gitu. Dia bertanya. Bertanya apa? Suatu ayat, suatu hadis dengan tujuan supaya dia mengundangku karena aku lapar. Ternyata Abu Bakar tidak paham, lewat. Lewatlah Umar. Umar pun ditanya tentang suatu ayat atau hadis. Tidaklah aku bertanya kepada Umar, melainkan supaya Umar mengundangku. Umar pun tidak paham. Lewat. Ngorekan. Aduh, katanya. Kalau kita mungkin bulu mata mau keluar, mungkin nangis ya, kan ya. Sudah lapar. Sudah lapar, kemudian gak ada yang mengundang kita, begitu ya. Insya Allah, ya. Nah, kemudian lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanpa Abu Hurairah bertanya, Rasul sudah senyum duluan, fata bersama. Ketika Rasul melihat aku, beliau sudah senyum duluan. Ilha, ayo Abu Hurairah, saya. Gak usah ditanya, Rasul paham. Posisinya memang Abu Hurairah lapar. Masya Allah. Ilhaq bina, ayo pergi sama kami Abu Hurairah. Maka masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah istrinya. Ternyata di rumah istrinya itu hanya ada laban susu satu gelas. Susu berapa gelas? Nah oleh butok. Kemudian Rasulullah menyuruh wahai Abu Hurairah panggil Al-Sufah. Orang bingung. Ini tak ombil, wahai orang cukup. Tak ombil, orang cukup. Nah, disuruh manggil Al-Sufa. Gimana bisa ya? Dan pasti kalau anda panggil, Rasulullah nyuruh saya yang apa? Yang nuangkan. Nah, gila saya habis. Makanya kata Fasa Ani, aku enggak enak dengan perintah. Rasulullah itu enggak enak saya. Tapi kami perintah dari Rasul, apa boleh buat? Salina wa atokna. Dipanggilan mereka-mereka ini. Maka ketika datang beneran ya, Abu Hurairah luar. Kita kalau nangis dulu. Kali-kali kita mungkin nangis dulu ya, Pak. Ya Rasul, ini gimana? Begitu. Masya Allah, ya, Pak. Dituang beneran. Tapi karena barokah tadi, ya, Pak. Setiap kaum, setiap rajul yang minum sampai puas, pergi. Masih utuh. Datang lagi masih utuh. Sampai habis Al-Sufah, ternyata ini masih tetap ada. Selanjutnya, Qala kata Rasulullah, ya Aba Hir, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah, aku perlu panggilan kamu wahai Rasulullah. Iya Rasul, iya Abu Hurairah. Tidak ada, sekarang sudah habis saya Rasulullah ya Abu Hurairah, tidak ada kecuali tinggal anak sama engkau. Tinggal sekini Rasul. Tinggal sekini ya Abu Hurairah. Katanya, Qultu sadaqta ya Rasulullah. Benar lah ya Rasulullah. Mereka sudah puas semuanya, tinggal anak dengan engkau. Ya wis, qala uqut tasrab. Ini. Ya kalau gitu, duduk wahai Abu Hurairah, minum. Faqa'tu wa syaribtu. Aku duduk, aku minum. Qala israb, minum lagi Abu Hurairah. Wa syaribtu. Aku minum. Sampai israb, minum lagi Abu Hurairah, aku minum. Sampai penuh perutnya. Kata ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq ma'ajidul lahu masrah. Wapengkus orang-orang tetap lagi, wahai Rasulullah. Syahidul izin yang akan beratullah dikut, perintah Rasulullah orang yang berusaha isrof. Minum lagi, isrof. Minum lagi, isrof. Sampai habis. Atau apa? Sampai pekwetengnya, perutnya, dan juga ada tempat lagi. Inilah syariat. Rasulullah SAW mengulang-ulang perintah isrof. Kul israf, israf. Israf orang minum. Habis israf mana lagi? Itulah istidlal yang dikatakan oleh imammu. Nawawi rahimahullah ta'ala. Dalil bagi tamu itu, tuan rumah itu selalu mempersilahkan. Naam hidangannya kepada si tamu. Jangan sekali doang. Jangan sekali doang. Berulang-ulang. Sampai tamunya itu udah puas. Atau sudah kenyang, baru engkau diam. Selama kayaknya masih pingin, udah suruh terus. Karena terkadang tamu itu harus sungkan saja. Butuh diperintah, butuh disuruh. Itulah. Nah, yang kita bisa ambil, ikhwanana barakallahu fikum. Barokah memang barokah ya, Pak. Sedikit. Tapi kalau barokah, luar biasa. Begitu juga dalam babul ilm. Kita enggak usah mencari ilmu setinggi langit lah. Tapi kalau enggak barokah percuma. Sepenting barokah. Yang nama itulah mana? Ya, itulahnya ilman nafya. Ilmu yang bermanfaat. Yaqulu ulama. Kayak Mubarakuri. Atau yang lainnya. Ilman nafya. Ilmun mubarakul fi. Ilmu yang diberkahi. Fama huwa ilmu yang diberkahi. Dialah yang bisa menghantarkan anda ila jannah. Dialah yang bisa mengantarkan anda kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagai balaan alaik. Sebagai apa? Musibah bagi anda. Wa innama menjadikan engkau menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insini barokah. Begitu juga duit harta. Dibutuhkan barokah. Nah. Kalau kita bahas ini, Wan, banyak sekali poin-poinnya. Cuma yang keluar dari bab ini kita enggak jelaskan. Dan faedah selanjutnya, Wan, talibu ilmin harus lapar. Kalau talibu ilmin ingin kenyang, bukan talibu ilmin. Walihada ya kuliah ya ibn Abi Katsir, lantanalal ilma biraatil jismi. Engkau tidak akan memperoleh ilmu dengan badan yang enak. Ya, tidur nyenyak, enak. Gak ada ini, gak bisa. Ra'atil jismi gak bisa. Naam, mencari ilmu, memperoleh ilmu, dibutuhkan masyaqqah. Lapar, itu kerjaan ini perlu ilmu. Gak tidur, itu kerjaan ini paling ilmu. Kalau pengen ilmu, pengen kenyang. Repot. Walihada yakulu syekhuna mukbil berkata. Anak masih ingat beliau pernah menuturkan suatu kata begini. Kami bisa untuk mengasih makan kalian dalam satu harinya itu pakai ayam. Bisa. Kita kalau makan pakai ayam dulu di zaman kita itu kapan? Gak ada. Ya makan idam keras, idamnya, apa, batinya keras, ijabnya kadang-kadang, kalau ijabnya lauknya itu kadang-kadang enggak manis, enggak seperti suara asin, bau berat, angin wis keras. Kemudian nasinya seringnya mentah, kemudian banyak enggak ada lauk, nasi doang. Mentah, kemudian dikasih minyak. Jadi warnanya kuning tapi karena minyak. Jadi kalau leher ini sudah enggak bisa makan minyak, ya semua bosok. Makan apa sudah enggak ada. Kata Syekhuna, ana bisa ngasih kalian kalian ini lebih enak dari yang ada di Jami'an. Bisa, tapi ana khawatir permangan enak opo yang menjadi turu. Terturu orang oleh ilmu. Menurut ya, Pak. Jadi itu sekerjaan nih, penuh film itu lapar itu. Sekerjaannya. Tapi alhamdulillah sekarang kalau lapar di pondok, puasa muda habis. Lainlah, pondok lapar mari di puasa, waru-waru ini gue bisa kasih. Orang lapar, berdoai. Nah, terusnya. Barakallahu fikum. Dianjurkan bagi tamu setelah makan doakan. Ojo kok mangan pencing mulai orang doakan apa tuan rumahnya. Ini kurang sopan, kurang adab. Jadi tamu setelah makan ada syariat doakan kepada tuan rumah. Ojo SMP wae ada. Ojo SMP tetap harus kita doakan. Sebagaimana riwayat Muslim, An Abdillah bin Ubus radhiyallahu ta'ala qala, najala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala abi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah singgah kepadaku. Qal faqarrabna ilaihi ta'aman wa rutbah. Lalu kami sajikan kepada Rasul ta'aman, makanan, wa rutbah, yaitu rutab, kurma yang masih basah. Fakala minha rasukun makan dari jamuan tadi. Tumma utiya bisarabin fasariba. Lalu Rasulullah dikasih minuman, Rasulullah pun mau minumnya. Tumma qala abi, kemudian bapakku berkata, udu'ullah alana. Ini sayyiduna. Katanya, bapakku wahai Rasulullah, doakanlah untuk kami wahai Rasulullah. Kemudian mengatakan inilah syariat setelah makan tamu mendoakan tuan rumahnya dengan bahasa Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini dihafal. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ini doa bagi tamu ya, setelah makan, selesai makan, mendoakan tamunya, mendoakan tuan rumahnya dengan doa Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, na'am, berkahi mereka terhadap apa-apa yang kau berikan rezeki kepadanya. Dan ampunilah bagi mereka dan rahmatilah mereka. Jadi kita mendoakan barokah apa yang kau telah berikan rezeki kepada mereka. Dan kita doakan ampunan untuk mereka. Dan kita doakan rahmat untuk mereka. Jelas ini tawlewan. Nah, faedah yang kita bisa ambil di sini, faedah. Kalau kita mendoakan seseorang terkait dengan harta, terkait dengan anak, jangan lupa tambahi barokah. Jangan lupa tambahi barokah. Sebagaimana Rasulullah mendoakan, mudah-mudahan apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian itu barokah. Jangan sampai tak doakan kamu punya anak banyak ya. Bagus, tapi hendaknya kamu koin ada barokahnya. Sebab anak banyak kalau membuat malapetaka repot. Membuat malapetaka repot. Makanya anak yang berbarokah. Gitu loh. Andai kata tak punya anak kan ya, oleh duit ake. Oh, susah bisa munuh. Tambah ono duit yang berbarokah. Sebab duit kalau gak barokah, musibah bencana untuk kita. Makanya tambahin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka barokah kepada apa-apa yang Allah telah berikan rezeki kepada mereka. 6. Kemudian juga penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Penjelasan Imam Nawawi rahimahullahu taala, di situ ada sunahnya doa dhaif, seorang tamu mendoakan bitausiyati rizqi wal maghfirah wa rahmah. Mudah-mudahan tuan rumah itu diluaskan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dirahmatinya. Maka itu menunjukkan anjuran bagi tamu ketika selesai engkau dijamu dan engkau pamitan pulang, maka hendaknya engkau doakan terlebih dahulu kepadanya dengan diluaskan rezeki yang barokah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah ya. Paham ini? Naam. Begitu juga penjelasan Imam Al-Imran rahimallahu taala menjelaskan yang demikian itu. Ingat doanya tadi apa ya? Apa enggak? Apa namanya? Warhamhum. Baik, satu sedikit lagi dan selesai yang tiba, kemudian selesai insyaallah. Dilanjutkan setelah membawa. Datang riwayat anak. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ila Sa'd ibn Ubadah. Datang ke Sa'd ibn Ubadah. Rasul datang ke Sa'd ibn Ubadah. Faja'a bi khubzin wa zaitin fa'akala. Lalu Sa'd ibn Ubadah menjamu Rasul dengan roti dan zait, yaitu minyak untuk roti. Fa'akala, maka Rasulullah pun makan. Setelah dijamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aftara indakum sha'imun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Ini doa yang kedua. Aftara indakum sha'imun, telah berbuka di sisi kalian orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kalian orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaika, dan para malaikat mendoakan kalian semuanya. Itu doa yang harus kita ucapkan ya bagi tamu kepada tuan-tuan rumahnya. Kemudian juga dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu taala, pernah Abu Haitham membuat makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat makanan untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Abu Haitham mengundang Nabi dan para sahabatnya. Falamma farahu, ketika mereka selesai makan, qala, kata Nabi, atibu akhakum, balaslah kebaikan tua atau saudara kalian. Baik dari sini, barakallahu fikum. Ketika kita selesai makan, Setelah kita dijamu, Rasul menjelaskan, atibu akhakum, balaslah kebaikan saudara kalian. Karena dia telah berbuat baik kepada kita. Dia telah berbuat baik kepada kita. Ini anjuran, anjuran. Kalau kita diperbaiki oleh orang, hendaknya kita punya sifat bagaimana cara membalasnya. Rasul memberikan azab kepada para sahabatnya. Ketika selesai makan mereka, Rasul mengatakan, azibu akhakum, balaslah kebaikan saudara kalian ini. Kemudian qalu, ya Rasulullah, wa ma isabatuhu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, gimana cara membalasnya wahai Rasulullah? Gimana cara membalasnya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza dakhala baitahu fa qala ta'ama. Sungguhnya seorang rajul apabila sudah masuk rumahnya, makan makanannya, minum minumannya, doakanlah dia. Itulah balasannya. Itulah bisa membalas kebaikannya. Maka kita sudah masuk rumahnya kan, dipersilakan masuk. Kita sudah bisa beristirahat. Kita sudah bisa makan makanan dia, bisa minum minuman dia. Maka doakanlah dia. Itulah balasan Anda kepada dia. Itulah terima kasih Anda kepadanya. Berarti kalau kita langsung kencing SMP-an, Pak, syukur lah ya. Ya Allah, cah, itu bisa wangani menunggu. Nah, ini termasuk hal yang tidak sopan. Makanya dianjurkan untuk mendoakannya. Mendoakannya. Ini loh adab. Ini loh adab. Ini loh adab yang harus kita perhatikan. Tapi insya Allah sampai di sini dulu. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi itu bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Nah, dan mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa merubah akhlak yang awalnya akhlak yang kurang bagus menjadi akhlak yang bagus. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tak dulu saya